Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan telah lalu kita membacakan beberapa ayat dari surat Nuh yang mana Allah SWT memberikan peringatan bagi kita dan memberikan kabar gembira bagi orang yang mau menerima dakwahnya Nabi Nuh secara ibrahnya, yaitu kita menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam maksudnya, dengan beristighfar kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya Nuh, yang mana Allah SWT memberikan peringatan bagi kita dan memberikan kabar gembira bagi orang yang mau menerima dakwahnya Nabi Nuh secara ibrahnya, yaitu kita menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam maksudnya, dengan beristighfar kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya dan akan diberikan rezeki yang dengan penciptaan kita dalam keadaan wa qad khalaqakum atwahara. Sungguh Allah telah menciptakan kita dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lalu. Allah juga menjadikan di langit berupa bulan qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja, dan menjadikan matahari sebagai sumber cahaya, yaitu sebagai yang terang benerang, pelita yang terang benerang. Kemudian Allah masih mengatakan lagi, Allah ambataku minal ardi nabata, Allah menjinakkan bumi, ambataku atau menumbuhkan bumi beberapa tumbuhan berangsur-angsur. Tuma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan kita akan dikembalikan semua kepadanya dan dikeluarkan dari bumi tersebut, dari kubur-kubur kita masing-masing, ya, ikhraja, yaitu dengan mengeluarkannya secara pasti. Nah, kemudian Allah membentangkan bagi kita bisa toh bumi ini terhampar agar kita bisa litasluku minha, kita bisa berjalan di atasnya dengan tenang. Subulan sebagai jalan fijaja yang sangat luas. Sampai sini baru kita akan baca lanjutannya. Ayat yang ke-21. Qala Nuhur Rabbi. Nuh berkata, Rabbi innahum, ya Allah, sungguhnya mereka memaksiatiku, yaitu memaksiatiku, tidak mau beriman kepadaku, tidak mau mengikutiku. Wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Wattaba'u, dan mereka mengikuti orang-orang yang banyak hartanya dan banyak keturunannya. Mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka. Karena Nabi Nuh bukan termasuk tokoh yang kaya raya, yang terhormat dari pimpinan mereka, bukan. Dari kalangan biasa-biasa saja. Tapi mereka malah mengikuti orang-orang yang menyesatkan. Ya. Wa waladuhu illa khasara, yang seperti itu tidaklah menambah kecuali kerugian yang besar. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u ay as-safalah wal fuqara, yaitu orang-orang miskin, orang-orang rendah dari perekonomian menengah ke bawah, ya, malah mengikuti malam yazidhu. Mereka malah mengikuti orang-orang yang wahumur ru'asa yazidhu maluhu wa waluduhu, yang Allah berikan kelebihan harta dan keturunan. Kata beliau, ru'asa'ul muna'am alaihim bidzalikal walad, yaitu Allah yang berikan mereka kelebihan harta dan keturunan. Bidhammil waw wasukun lam bifathihima. Ini secara bahasa ya. Illa khasara waladuhu, illa khasara di sini tughyanan wa kufra. Mereka tambah bukan mengikuti aku, malah tambah mengikuti orang-orang yang dari kalangan mereka yang senantiasa menyerukan untuk beribadah kepada berhala-berhala. Mereka tambah khasara, tambah kufur, tambah tughyan. Tambah apa? Tughyan itu melampaui batas. Qala Nuh. Kemudian wa makaru makran kubbara. Oh, disebutkan di sini syakian li rabbih. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Oh, tadi inna hadzal kalam al-wa'd wa tadzkir. Karena Nabi Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala saking seringnya beliau berdakwah, innahum asauni fima amartuhum, mereka memaksiati apa yang aku perintahkan, wattaba'u, dan mereka mengikuti malam yazidhu maluhu wa waladuhu illa qata, ay asaw ar-rasul an-nasih, mereka menyaksiati ar-rasul, orang yang menasihati, ad-dal alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan, wattaba'ul malak, mereka malah mengikuti orang-orang tokoh-tokoh mereka yang al-asraf, orang yang punya kedudukan, alladzina lam tazidhum amwalahum wala auladuhum illa khasara, yang mana mereka itu tidak menambah dari harta dan dari anak-anak tersebut kecuali kesesatan, halakan. Khasara di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, halakan, kehancuran, yaitu tafwitan lil arbah, yaitu menghilangkan keuntungan, ya, rugi. Fakaifa biman ittifadu lahum wa ata'ahum, yang orang yang penuh dengan harta dan penuh dengan keturunan anak saja, mereka tidaklah bertambah kecuali kehancuran, kecuali kebinasaan. Bagaimana orang yang sudah miskin tidak mau mengikuti rasulnya, malah mengikuti orang yang dipuja tersebut, ya rugi dunia dan akhirat. Yang banyak hartanya, yang banyak keturunannya saja tidaklah menambah kecuali kerugian, apalagi yang sudah di sini yang miskin enggak mengikuti Nabi Nuh. Maksudnya seperti itu. Wa makaru makran kubara. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Aziman jiddan, yaitu tipu daya yang besar. Yaitu dengan apa? Mendustakan Nabi Nuh. Ya. Dan menipu orang-orang yang mengikuti. Ini Nabi Nuh ada pengikutnya, tapi sedikit. Ya. Makron kabiron baligon, yaitu makar yang sangat jelas. Mereka melakukan tipu daya. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Wa qalu, mereka mengatakan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang tentang ayat yang ke-23. Ada kisah menarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis hal tersebut. Wallahu ta'ala suhab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.